untuk beramal. Qaulun yatadamman talab al-amal ala wajhil isti'la. Sampai sini kemarin ya. Nah, kalau menurut jadwal setengah 9 sampai jam 10, 1 jam setengah. Berarti jatuhnya sampai jam 11 ini ya. Tidak apa, Mas? Sampai jam 11 ini. Jadi labah. Setelah kita mengetahui definisi dari al-amr, maka hal yang berikutnya yang perlu kita ketahui adalah siyahul amri. Siyaqul amr, bentuk-bentuk kalimat yang menunjukkan arti perintah ini terbagi menjadi dua. Ada siyaqatun lafziyah, secara lafaz langsung dipahami makna perintah, nampak jelas pada lafaz kalimat tersebut. Yang kedua, siyaqatun ma'nawiyah, ya, baru menunjukkan arti amr kalau kita melihat kepada makna kalamnya. Secara lafaz tidak menunjukkan apa namanya ciri-ciri perintah, tapi secara maknanya mengandung unsur perintah. Dua-duanya menunjukkan satu makna, yaitu al-amr. Yang pertama, at-tasrih bil amri, tasrih bil amr, penyebutan perintah secara tegas pakai fi'il amara, ya. Ya amara, ya, ya, aywa, amara, ya. Contohnya had atau umar. Amara alla ta'budu illa iya wahida. Ya, itu jelas perintah. Dan ini sirah lafziyah, pakai kata-kata amara, ya kan? Contoh yang lain, kalau ini bentuk maudhinya, bentuk mubariknya. Apa ifah? Panitia di depan. Aye. Atau Umar. Apa makna fi'il amr? Thank you. ketiga. Yeah. cuma sampai jam 10. Nah, ada banyak faedah insyaallah. Jadi akan Abu Umar yang paling dekat soalnya dari peserta. Faedahnya kan al-gharib yuskitu ba'id. Apa perbedaan lamul amri dengan lamut ta'lim? Sama-sama bentuk lam. Sama-sama harokatnya kasroh. Ya apa enggak? Ya toh? Aywa, perbedaan yang pertama. Kalau lamul amr termasuk jawazim, kalau lamul ta'lil termasuk nawasib. Yang kedua, kalau itu jelas, ya kan? Kalau sesudahnya sukun, berarti ini lamul amr. Kayak ini, fal yuqatil sukun lamul amr. Lah gimana kalau pas gundul? Gundul ini di kasro. Nah, yo apa caranya ini? Yang pertama, sawa. Kalau nama ta'lim bukan sawa. Nah, itulah fungsinya namanya. Namanya menerjemahkan lamul amr lamul ta'lil. Kalau lamul ta'lil itu lam menunjukkan tetap, kalau lamul amr lam menunjukkan perintah. Ya jelas lamul amr lamul ta'lil jelas. Contohnya lain atau perbedaan yang lain yang mencolok. Wah, harus tahu, kan? Kenapa harus tahu? Karena mau nggak mau nanti terkait dengan siyadul amr. Lah enggak bisa deteksi mana lamul amr mana yang bukan, lah bahaya nanti. Merah. Butuh ditambah jawabannya. Nah, Abu Yazid. Gimana ini? Bedanya lamul amr dengan lamut ta'lil. Karena ini yang paling mirip, sama-sama kasrah. Kalau lamnya di fathah jelas namanya lam. Loh, namanya lam apa kalau di fathah? Lamut ta'lil. Ya, ada beberapa keadaan disebut lam al-muzahlaqah. Gitu ya? Iya, benar. Jangan na'am-na'am toh. Iya, Pak Zah. Pak Zah, yang ini jelas. Ya, kalau di atas fathah mesti menunjukkan taukid. Cuma maknanya macam-macam. Kadang disebut lamul ibtidak, disebut lamul taukid, disebut lam muzahlaqah, lam muzahlaqah, dan lain-lain. Sama ngane kok, namanya terlalu banyak. Gimana Bu Yazid? Satu tok perbedaannya. Satu menjazamkan, satu menasabkan gitu. Mentap sudah ya. Apanya? Dari semua sisi ya. Ya, kalau yang antum sebutkan tadi kan dari sisi irob. Ya, antum sebutkan dari sisi kemana dia masuk. Ya, dia masuk di kamar 1 atau kamar 2. Kemana masuknya, terus cara bacanya, bisa dibantu itu. Tayyib, nanti habis waktunya. Tayyib, perbedaan yang lain, yang kedua berarti, kalau lamul amr khusus masuk pada fi'il mudhari saja, sementara lamut ta'lil bisa masuk pada fi'il, juga bisa masuk pada isim. Badawi apa enggak? Ayo. Jadi kalau ada lam yang kasroh masuk pada isim, jangan sekali-kali disebut lamul amr. Ya, salah fatal itu, salah besar. Ya, salah besar, bahaya. Kalau bom meledak itu bomnya. Kemudian perbedaan yang ketiga, kalau lamul amr ketika dimasuki oleh huruf atof, dia dibaca sukun. Nah, tadi kan sudah dibantu itu cara bacanya. Kalau dimasuki huruf atof yang asalnya kasrah berubah jadi sukun, kayak ayat ini. Fal yuqatil, tidak falia, tapi fal yuqatil. Sementara lamu ta'lil tetap pada bacaan kasrah, walaupun dimasuki oleh huruf atof manapun. Gitu ya. Nah, iya. Itu harus tahu. Kalau nggak tahu, wah bahaya nanti. Kotor. Nah, inilah kaitan erat ilmu usul fiqh dengan ilmu bahasa Arab. Dan kaitan keduanya dengan ilmu tafsir. Bahaya tafsirnya nanti. Ya kan? Yang harusnya lamul amr menunjukkan perintah, dia anggap dia i'rab, ini lamut ta'lil. Wah, kotor. Ya. Jauh api dari panggang nanti tafsirnya. Nah. Ayo. Yang kelima lah. Ya, ada yang kelima. Ada. Abdullah. Ada, yang kelima. Yang kelima ini agak sedikit tinggi bagi yang belum pernah tahu. Tapi untuk yang sudah hafal syarah sendiri zahab, enteng. Al-Masdar An-Na'is An Fi'l Al-Amr Masdar yang menggantikan posisi Fi'l Amr. Masdar, ya kan? Mungkin kalau kita belum tahu sirah siyahul amr, bayangan kita paling yang namanya perintah itu terbatas pada poin pertama, dua, tiga, atau paling tidak tambah poin empat, beres, ya kan? Ya, itu nggak bu mas, ya toh? Fi'il amr jelas perintah, isim fi'il amr disamakan, tasrif fi'il amr tambah jelas lagi, fi'il mudhari yang sama dengan lamul amr, fadhah. Sekarang masdar. Kalau belum tahu ilmunya, lewat begitu saja. Kan gitu. Ternyata ada masdar yang menggantikan fi'il amr. Contohnya, kalau yang bisa nyebutkan contoh, berarti nanti dia berhak mendapatkan pertanyaan tentang i'rabnya. Kan cantik dia bisa sebutkan contohnya. Berhak menawarkan pertanyaan. Ya Allah, ayyuhal kuffar, masdar yang menggantikan fi'il amr. Masdar yang menggantikan fi'il amr. Abu Umar. Oh iya, yang kita bahas kan nas dalil. Masa pakai contoh ke sehari-hari Zoroba Amrun Zaidan. Lucu. Itu nanti kalau belajar nahu mungkin pakai itu contohnya. Ini Sadiq qaidul fiqh dalam menafsirkan Al-Qur'an. Jadi pakai Al-Qur'an contohnya. Ya Allah. Belum, berarti nanti berapa menit lagi nih? Ayo, mana hukumnya ini? Dibantu. Dibantu para hukum. Abdul Aziz. Apa contohnya, Aziz? Hukum yang pertama, gugur. Hukum yang kedua, kemana? Abdullah. Abdullah Asari. Jangan malu keluarkan syudur zahabnya. Yalah, jangan sampai ketahuan syudur zahab gitu ya. Bu Ihsan. Yalah Bu Ihsan, terima kasih. Tuh. Ini. Mau teka-teki atau langsung aja. لكيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى تضع الحرب أوزارها. نفذني ضرب الرقاب ضرب مصدر أو بوكان مصدر فعل ضرب يضرب فضرب في هنا مصدر dia menggantikan fi'il amr. Ya, dia menggantikan fi'il amr. Takdirnya fadribu darbar riqab. Fadribu darbar riqab. Ya. Nah, sekarang karena tidak ada yang menyebutkan contoh tadi. Ya apa ikhrab ini? Kok tiba-tiba nasab masternya? Ila laki sumul ladin hakasaru Fabar barriqa. Nah ini termasuk silatul amr yang diambil dari lafadznya. Ini menunjukkan satu perintah. Kenapa? Karena dia masdar yang menggantikan fi'il amr. Takdirnya fadribu darbar riqab. Ya Allah. Apa irobe iki? Abu Umar. Kayaknya agak lumayan. Ya ini. Itu ya. Nusiba ala dinasab sebagai masdar asal mutlak ta'kid jiddan. Ya. Yakin. Ya. Masyaallah. Ta'kid. Loh, jadi ragu aku. Ya. Ya, mafhul mutlak. Mafhul mutlak itu kan punya tiga makna. Litaukid. Wah, langsung ya. Litaukid, masyaallah. Kok tahu dalam cirinya litaukid? Itu yakin? Iya. taukid, telak. Tuh. Jelas. Sisi, sabar, sabar. Revisinya nanti dulu. Abdullah. Atau pikir dulu Abdullah. Tenang. Cetakan pertamanya belum tersebar di pasaran kok. Keburu muncul revisinya tuh. Nah. Buntu Abdullah. Hamad. Libayan Nau. Ya. Libayanin Nau. Kok tahu kalau libayanin Nau? Ada apa dengan perlahan? Ya? Iya. Libayanin Nau. Sakit. Hah? Coba kita dengarkan revisinya. Adat walan. Loh kok bisa adat? Sekali tebasan toh. Iya. Sekali tebasan. Dorbor rikob. Iya. Yakin? Hah? Berarti kalau dua kali? Kalau dua kali? Gulu berarti. Dituntut sekali. Kalau dua kali itu pas mustahab gitu. Yang dituntut dalam amal itu. Yakin? Hah? Yakin? Ya. Yang taukid gak jadi? Gak jadi. Adat? Yakin? Hah? Iya. Hah? Apa itu Rahman? No. Ya, dibayar? No. Masya Allah. Jadi ada yang takit, now, ada tiga-tiganya ya. Kamu mau cara ini? Tayyib. Untuk yang ini, paling kecil, na'amkan, ya Allah wa iyyakum. Di antara i'rabnya. Ya, di i'rab sebagai maful mutlak. Imma litakit wa imma libayanin naw. Imma litakit wa imma libayan an naw. Kalau dari sisi mura'at lafaz, dia libayan naw. Kalau dari sisi mura'at makna, libayan takit. أليس كذلك يا أبا عمر؟ أبا عمر. Jadi dalam bab nahwu kan ada dua mura'ah, ada mura'at lafaz, ada mura'at makna. Ada yang ditinjau dari sisi lafaznya, ada yang ditinjau dari sisi maknanya. Itu juga berpengaruh pada i'rabnya. Kalau dilihat dari sisi lafaz, ini cocok untuk libayan naw, karena masdarnya mudhaf. Mudhaf enggak masdarnya? Mudhaf. Ya toh? Kirinya kalau menunjukkan adat, itu dia mausu. Ya, mausu. Atau pakai masdar marrah namanya. Ya toh? Nah, kalau ciri libayan innau memakai masdar hai'ah atau mudhaf. Ya, atau dia mudhaf. Nah, secara lafaz dia libayan nau. Tapi kalau melihat maknanya, libayan atau litakid. Ya, litakid. Nah. Apa? Allah. Jadi maknanya jelas. Ya. Bunuh mereka dengan sekali sabetan. Itu litakid, bukan menunjukkan sekali toh. Set, ini yang wajib. Sesudahnya sunah, tak biarin. Ya. Mati tidak mati, pokoknya sekali sabat ganti yang lain gitu. Tidak. Ya, tapi litaki untuk menguatkan, bunuh mereka. Nah, Baik. Ini siyabul amr. Satu lagi. Satu lagi ya. Walaupun waktunya agak anu sedikit. Tidak tambah banyak lagi ya. Sudah Jumat. Jumat ibu toh? Ya, ibu. Nah, ini sifat dia ada lima. Ya, secara lafaz menunjukkan arti perintah dengan lima bentuk. Ada yang tafrih bil amr, ada yang menggunakan fi'il amr, ada yang isim fi'il amr, ada yang menggunakan fi'il mudhari' yang bersambung dengan lamul amr, yang kelima menggunakan masdar yang menggantikan fi'il amr yang dibuang. Selanjutnya shighatun ma'nawiyah. Shighatun ma'nawiyah. Shighah yang ini mukhtalafun fiha, diperselisihkan. Ya. Minhum, di antara mereka para imam mayyaktafi bi shighatin lafdhiyah. Ada yang mencukupkan dengan shighah lafdhiyah saja. Selain ini tidak menunjukkan amr. Wa minhum qaul yang kedua, ada yang berpendapat di antara bentuk-bentuk amr ada yang menggunakan shighah ma'nawiyah. Wa huwa sahih. Ya, wa huwa as-sahih. Yang pertama, disebutkan dua top. Ya, kalau disebutkan banyak-banyak. Yang pertama, ayyusaf bil fardhi. Ayyusaf bil fardhi. Ia disifati dengan kewajiban. Ya, disifati dengan kewajiban. Seperti qad faradallahu tahillata aymanikum. Qad faradallahu tahillata aymanikum. Atau dalam hadis ghuslul jum'ati. Ghuslul Jum'ah wajibun 'ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat itu wajib untuk setiap orang yang telah baligh. Yang kedua, al-madah 'ala fa'ilihi, adanya pujian terhadap orang yang melaksanakan hal tersebut. Contoh, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Dalam surat Al-Anbiya ya, bisa ya. Nah. Nah, sekarang kita tengok ayat ini. Ya. Ini bentuknya khabar atau amr? Khabar. Apakah dalam ayat ini terdapat sighah lafdhiyah min siyaghil amr? Tidak ada. Fi'il amr tidak ada. Tasrih bil amr juga tidak ada. Isim fi'il amr juga tidak ada. Fi'il mudhari' yang sama dengan lamul amr tidak dijumpai. Masdar juga tidak ada. Tapi ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama perintah untuk beberapa hal. Yang pertama, mutara'ah fil khairat. Ya, mubadarah fil khairat. Yang kedua, ada perintah doa. Perintah raghbah. Raghbah khusyuk. Dari sisi mana? Dari sirah ma'nawiyah dalam bentuk al-madah ala fa'ilihi. Ayat ini sebagai bentuk ujian dari Allah Azza wa Jal kepada para nabi dan rasul yang disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya. Ya, dalam surat Al-Anbiya kan di situ banyak disebutkan cerita para nabi. Ya, dari kisahnya Nabiullah Ibrahim, kemudian Nabiullah Yunus, macam-macam buahnya. Diakhiri dengan ini. Akhir kita bukan mereka para nabi dan rasul kanu yusari'una fil khairat. Di antara sifat-sifat mereka biasa untuk bersegera melakukan kebaikan. Wa yad'unana dan mereka berdoa beribadah kepada kami raghaban dengan penuh harap, wa rahaba dan merasa takut, wa kanu lana khashi'in dan mereka adalah orang-orang yang tunduk khusyuk terhadap kami. Ya Bunda. Nah. Sehingga karena posisinya di siyaqil madah, maka padanya terdapat perintah untuk melakukan amalan-amalan yang tersebut dalam ayat. Nah, lah untuk yang model kedua ini, itu seseorang dituntut untuk memiliki zauq nahwi yang cukup kuat. Ya, zauq nahwi yang cukup kuat. Dibahas dalam ilmu nahwu, sudah dibahas dalam ilmu usul fiqh. Kalau antum belajar masalah usul fiqh, ya, bagian pertama sesudah membahas masalah ahkam, itu akan dipelajari tentang al-kalam. Ya, Bang. Ya. Ya, Bang. Belum. Dibahas al-kalam. Antum kalau belajar ilmu nahwu, yang pertama kali dibahas adalah al-kalam. Ya, Bang. Ya. Al-kalam, mesti al-kalam. Nah. Di situ ada sekian banyak makna-makna kalam. Ada kalam yang secara zahir khabar, tapi yang diinginkan di situ perintah. Ada kebalikannya. Kalamnya ini kalam perintah, tapi maknanya khabar. Nah. Dan kitab yang cukup bagus membahas tentang ma'anil kalam dan siyaqul kalam wa sibaqul kalam, kitabnya Al-Imam Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullah. Judulnya apa, Abdullah? Masya Allah, judulnya adalah Mughnil Labib. Ya, Mughnil Labib. Kitab itu isinya cuma dua materi toh, gak banyak-banyak. Ya, Abu Umar. Oh, belum. Isinya cuma dua. Yang pertama menjelaskan tentang ma'ani al-kalam, bagaimana cara memahami siyaqul kalam dan sibaqul kalam. Yang pertama. Yang kedua menjelaskan tentang ma'ani al-huruf, makna-makna huruf. Sudah. jadilah mukminlah. Tentunya ya, sebelum buka kitab itu harus punya dasar kaidah bahasa Arab yang betul-betul kokoh. Nah, Allah, waalaikumsalam, insyaallah. Ini siyabul amr, bentuk kalimat yang menunjukkan arti perintah. Ada sighatun lafdhiyah, ya, makna perintah yang langsung dipahami dari lafaz kalimatnya. Ada pula sighatun ma'nawiyah, yang mana makna perintah tadi dipahami dari makna kalimat tersebut. Alhamdulillah, insyaAllah ta'ala. Dan masih banyak lagi hal-hal yang terkait dengan masalah al-amr. Ini baru bentuk-bentuk amr. Perkara yang lebih penting daripada itu adalah pembahasan ma taqtadhihi sighatul amr. Apa makna yang diinginkan dari sighah amr? Itu harus tahu, karena enggak semua perintah dihubungi wajib. Ya kan? Ayo, sehingga harus tahu macam-macam makna amr. Baik, karena waktunya sudah lewat. Ya. Dan panitia dari tadi nengok jam terus, maka kita selesaikan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf, insyaallah taala dibahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahu wa rabbana hamdik, syukru la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu. Itu faedah